Kulun ingin mengingatkan sedikit berkaitan dengan definisi. Salafi diambil dari kata bahasa Arab salaf yang bermakna orang terdahulu, orang yang mendahului kita, baik itu dari segi umur, baik itu dari segi keutamaan dan lain sebagainya. Ya di situ dalam bahasa Arab istilahnya adalah ya unisbah, ya penisbatan. Sama seperti Anda mengatakan Al-Banjari, berarti nisbat pada kota Banjarmasin. Atau kemudian yakni kata-kata lain seperti Al-Imam Al-Bukhari dari Bukhara. Ya, atau Imam Abu Dawud As-Sistani dari Sistan. Jadi ya di situ adalah ya penisbatan. Salafi berarti penisbatan kepada salaf, orang-orang yang terdahulu secara umur. Baik itu dari segi umur, baik itu dari segi keutamaan dan lain sebagainya. Dan yang kita masukkan salaf di sini harus ada embel-embel as-salihnya, as-salafus salih. Karena orang-orang yang terdahulu daripada kita tentunya tidak semuanya salih. Makanya harus ada embel-embel as-salafus salih. Orang-orang yang terdahulu yang mendahului kita baik itu dalam umur dan keutamaan tapi yang salih. Siapapun mereka, hingga kemudian misalnya mereka adalah orang-orang yang baru meninggal 100 tahun yang lalu, salaf untuk kita. Ini tentunya maknanya sangat luas. Jika ingin kemudian dipadatkan, dikerucutkan, maka para ulama juga menyebutkan as-salafus salih itu adalah tiga generasi terbaik umat ini. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jika ingin kemudian dikerucutkan dan dipadatkan lebih lagi, maka salaf atau as-salafus salih itu identik dengan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jika ingin kemudian diperas lagi, dikerucutkan lagi, maka maknanya adalah Nabi Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit pengingat untuk definisi salafi, yaitu orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada as-salafus salih. Entah itu orang-orang yang baru meninggal sebelum kita, atau kemudian dikerucutkan lebih padat lagi di generasi pertama, atau kemudian dikerucutkan lebih padat lagi yaitu para sahabat atau Nabi Muhammad itu sendiri. Makanya penisbatan as-salafi itu adalah penisbatan yang mulia, penisbatan yang agung. Tapi tentunya yang ini ada konsekuensinya. Boleh seseorang kemudian menambahkan di belakang namanya as-salafi, al-athari, karena itu penisbatan yang mulia. Tapi ingat ada konsekuensi. Jangan sampai kemudian Anda menisbatkan diri Anda kepada as-salafus salih, tapi kemudian yang Anda lakukan, yang Anda katakan, prinsip yang Anda miliki jauh dari prinsip as-salafus salih. Jadi ia adalah penisbatan yang mulia, tapi ingat mengandung konsekuensi yang berat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi berikut disebutkan oleh Al-Ustaz Al-Fadl di sini ada 15 sifat. 15 sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salaf. Perhatikan halaman 255. Setelah kita mengetahui wajibnya mengikuti manhaj salafus salih, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada bab sebelumnya, bab yang terakhir, kita belajar bahwasanya jalan kebenaran hanya satu. Jalan kebenaran itu tidak berbilang. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Setelah kita mengetahui wajibnya mengikuti manhaj salafus salih, metode beragama salafus salih, maka kita tidak ragukan lagi bahwa hati ini ingin mengetahui sifat-sifat yang menonjol, yang apabila seorang berhias dengannya, ia akan menjadi seorang salafi, pengikut para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi beliau menyebutkan maknanya yang lebar yang belum sebutkan tadi. Sahabat dan semua orang yang mengikuti metode beragamanya para sahabat. Kemudian serta termasuk ke dalam yakni golongan atau al-firqatun najiyah dan at-ta'ifatul mansurah. Golongan yang yakni selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari apa? Siksa Allah kelak nanti di hari kiamat karena ia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditolong dari apa? Ditolong di dunia, diberikan petunjuk dan dijauhkan dari kesesatan. Dan dua, penamaan ini adalah yakni tersebutkan dalam sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, dan at-ta'ifatul mansurah, yaitu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari siksa Allah dan ditolong ketika di dunia dari penyimpangan. Oleh karena itu, penulis akan membawakan beberapa sifat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita dengan sifat-sifat itu dan meneguhkan kita di atasnya sampai kita meninggal dunia. Amin. Kita ingin memiliki sifat-sifat ini karena dengannya kita bisa dikenal dan diketahui betul-betul kita pengikut manhaj salaf ini. Yang pertama, berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Di antara sifat yang dengannya seorang berhak dikatakan salafi, pengikut salafus saleh, adalah dia berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Karena memang yang namanya ilmu itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Entah itu firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh seorang yakni tabi'in, kata beliau, kana Jibril yanzilu bis sunnah kama yanzilu bil Quran. Adalah Jibril alaihi salam turun membawakan as-sunnah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti dia menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sendiri bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan bersama Al-Quran yang semisal dengannya. Yaitu yani al-hadith bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ma yakhruju min fiyya illa al-haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan tidaklah dia berkata-kata dari hawa nafsunya, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi di antara sifat yang dengannya seorang dikatakan dia adalah salafi, adalah berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Baik itu perkara akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, perkataan, perbuatan, semua. Apakah bisa kemudian kita lakukan? Tentu tidak. Ada saja kekurangan kita sana dan sini. Tapi yang perlu kita yakni camkan dalam diri ini bahwasanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Disebutkan di sini keterangan oleh beliau, hal itu baik dalam masalah akidah, ibadah atau akhlak atau muamalah, secara khusus ketika terjadi perselisihan. Nah ini akan terlihat seorang itu sifatnya bahwasanya dia bagian atau dia adalah salafi ketika terjadi perselisihan, maka dia merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengkhusus beliau menyebutkan di sini adalah khususnya ketika terjadi perselisihan. Akan terlihat siapa yang merujuk kepada firman Allah, siapa yang merujuk pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya seseorang diketahui dia salafi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketaatan di sini mutlak. Wa ulil amri minkum, dan juga para pemimpin di kalangan kalian. Berarti taat pemimpin itu tidak mutlak. Ketika mereka memerintahkan kepada ketaatan, kita taat. Tapi ketika mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, kita tidak wajib taat. Karena tidak ada kata ati'u sebelum perkataan Allah Subhanahu wa taala dan ulil amri kalian, tidak ada. Taatilah Allah, ada kata taatilah. Taatilah Rasulullah, ada kata taatilah. Tapi ulil amri langsung, dan ulil amri kalian. Pemerintah, penguasa. Artinya maknanya kata para ulama tidak mutlak. Ya betul-betul, yakni bergantung pada jika perintahnya kepada ketaatan kita taat. Jika tidak, maka tidak wajib taat. Mungkin dengannya kemudian kita dizalimi, itulah yang harus kita hadapi. Ya, seperti misalnya sekarang, ya kita wajib taat dalam perkara ketaatan kepada Allah. Tapi kalau tidak, ya tidak, tidak wajib taat. Tapi apakah kemudian kita memberontak? Ya, tentu tidak. Anda mau demo setiap hari juga agar bensin turun? Enggak turun-turun. Kata Nabi Muhammad, tunaikan saja tugas kalian kepada mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah. Tunaikan saja kewajiban kita sebagai rakyat. Ketika mereka zalim, mereka dihitung kok. Tunaikan saja kewajiban kalian kepada mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah. Minta kepada Allah. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Seorang tabi'in. Anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kata dia, demi Allah saya meminta kepada Allah garam dalam doa-doa saya, dalam salat-salat saya. Minta garam untuk istrinya masak di dapur. Karena yang namanya masakan itu ya minimal asin lah, sudah bisa dinikmat. Minta garam kepada Allah di waktu salat. Yang kita minta ini lebih besar daripada garam. Ya, minta Pertalite dan Pertamax. Jangan takut, kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Mau dia naikkan berapa, kek Allah berikan kita rizki, kita bisa beli. Ngapain merongrong kemudian demo sana sini, enggak ada hasilnya. Dan saya tahu ya tujuannya. Karena dulu saya pernah terpaksa demo. Tujuannya itu adalah hendak upacaran manarai. Mengincar demonya itu sampai malam. Dulu waktu di Libya, waktu itu ada demo yang cukup besar waktu itu di Jakarta ya. 98 di Jakarta. Tapi ketika ada korban itu hari Sabtu. Kami waktu itu hari Jumat, sehari sebelumnya. Jadi begitu, karena ulun masuk siang ya, karena ya ini waktu itu di Libya, ya ini ruangan kelasnya gak cukup, akhirnya kami waktu itu, ya ini ketika diploma, kami masuknya siang. Karena kelas gak cukup, siap, masuk siang. Belum waktunya habis, oh di luar anak-anak UI, anak-anak Gunadarma dan beberapa universitas di Salemba itu, mereka stop di depan Libya dan meneriaki, Libya, woi, turun, keluar. Akhirnya semuanya diliburkan. Daripada kemudian nanti dilepari, akhirnya semua kami keluar dan sudah mereka kurung. Begitu kami keluar, gak bisa pulang. Begitu kami keluar, masuk ke, karena mereka kurung, ayo masuk. Semua anak Libya akhirnya, di zaman itu pasti tahu. Kemudian semua kita marching sampai ke kantor DPR. Tapi sebelum tiba waktunya, udah keburu maghrib. Akhirnya semuanya istirahat di semua gedung yang ada di sekitar sana. Waktu itu kami di Hotel Alia, atau Hotel Mulia, sorry. Disitulah ulun dan teman ulun, Ustaz Fadil Wahidin Bakhtiar, kita tahu tujuannya. Seru-seruan doang. Yang memperjuangkan itu, segelintir lah. Mereka berpegangan kanan kiri, ada yang berpelukan kanan. Itu yang dicari. Dan kemudian harus sampai tiba malam. Malamnya itu yang dicari. Jadi osong komong itu. Ya. Ya anak beramian aja. Yang pernah demo tahu lah. Belum enggak, tapi waktu itu terpaksa. Sampai kemudian teman-teman, yakni di kos-kosan, belum zaman handphone. Nyariin, karena ulun sama Al-Akh Wahidin Bahtiar, yang mungkin sering nonton beliau di Wisal TV, sering bawakan sirah. Enggak bisa dihubungin. Subuh baru kami pulang. Tapi subhanallah, uniknya ya, makanan itu enggak pernah putus. Ada saja orang yang nganter makanan, bahkan berlebihan. Berarti kan, ada ya. Ada yang meduiti berarti. Tapi subhanallah di malam itu, di semua pojok tempat, pacaran semua. Katanya itulah intinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Anda mau merongrong bagaimanapun, mereka zalim sudah. Minta hak kita kepada Allah, mereka enggak ngasih. Belum pernah ya. Waktu itu ya diskusi ya, semi-semi debat lah ya. Berkaitan dengan pajak misalnya. Kan kita tahu mungkin di ceramah-ceramah akhir Ustaz Firanda beliau menerangkan bahwasanya pajak itu boleh asal memang kemanfaatannya diberikan kepada masyarakat. 2-3 tahun terakhir Saudi Arabia ada pajak. Tapi semua kemanfaatannya diberikan kepada rakyat. Lalu kemudian ada yang komen ke ulun, kita juga begitu Ustaz, pajak kita juga dikembalikan ke rakyat. Sip. Antum pernah ke Batu Licin? Jalan dari Banjarmasin ke Batu Licin. Antum tahu enggak? Bertahun-tahun rusak. Dari mana kemudian dikembalikan kepada rakyat? Saya baru sebut titik A sampai titik B. Saya enggak sebutkan Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Baru Banjarmasin, Batu Licin. Diam dia. Ya. Tunaikan saja kewajiban kita kepada mereka sebagai rakyat. Minta hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka enggak ngasih. Taatilah Allah. Taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian. Dalam ketaatan kepada Allah. Tapi apakah kemudian kita tinggal diam? Tidak. Ada waktu dan momen menasihati. Monggo. Tapi empat mata. Kemudian jika didengarkan, itu yang kita harapkan. Jika tidak, tugas kita selesai. Dan ulun tahu beberapa ustadz kita, mereka tidak mempostingnya. Tapi ulun tahu dia bercerita sendiri. Para ustadz kita itu mendatangi kantor DPR itu. Komisi-komisi tertentu untuk berdakwah. Tapi mereka enggak posting-posting. Enggak. Tapi mereka melakukan. Yang penting tugas selesai untuk mengingatkan, untuk menasihati. Sisanya doakan. Mau bagaimanapun mereka kaum muslimin. Bahkan kata Imam Al-Barbahari, di antara ciri-ciri ahlus sunnah kamu dapati dia, dia mendoakan pemimpinnya. Ya, kata beliau, jika kamu dapatkan seorang mencela pemimpinnya, maka ketahuilah dia bukan ahlus sunnah. Tapi jika kamu dapatkan seorang dia mendoakan pemimpinnya, dialah ahlus sunnah. Dalam syarah sunnah Imam Al-Barbahari jelas. Yang ingin kita bahas potongan berikutnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih faham dalam satu perkara, akidahkah, ibadahkah, muamalahkah, adab dan akhlakkah, farduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itulah ciri-ciri, itulah sifat yang dengannya seorang dia dikenal salafi. Dikembalikan kepada firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, dua. Di antara sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi, mau tidak mau ya. Ketika Anda memiliki sifat ini, Anda salafi. Ketika Anda memiliki sifat ini, Anda salafi di bawah naungan ormas apapun Anda. Ketika Anda yang memiliki sifat ini, maka Anda salaf. Suka atau enggak suka, Anda pengikut salafus saleh. Perhatikan nomor 2. Berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Ulun-ulang. Dan ini barometer ya. Ini patokannya, ini tolok ukur. Betul, seorang itu mengatakan, "Wah, rujukan kami firman Allah, rujukan kami sabda Nabi Muhammad." Lihat dong bagaimana cara memahami firman Allah dan sabdanya. Nah, semua orang bisa mengatakan, "Kami ahlus sunnah, kami pengikut salafus saleh." Roma PC ini mulai menguasai. Maksudnya aromanya Mas Herman, bukan bau. Mantap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oke, kembali serius. Nomor 2. Di antara sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi, suka atau enggak? Anda memiliki sifat ini, Anda salafi. Berpegang kepada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum. Dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Tolok ukur memahami firman dan sabda. Makanya mau ustadz siapapun yang menerangkan, dari kota manapun yang datang kemudian pengajian di masjid ini dan masjid-masjid kita yang lain, Anda akan dapatkan sama. Kenapa? Karena tolok ukurnya sama. Ulun pernah dapatkan itu beberapa kali dari para jamaah. Sama ya, Set ya. Seperti yang pian terangkan biasanya hari-hari, ya sama. Mau dia ustadznya dari Surabaya, kayak dari Sumatera, kayak dari Kepulauan Riau, kayak sama. Karena tolok ukurnya sama. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan satu riwayat. Dan ini kemarin juga sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil, yakni Ali Musri Samjan. Tentang kejadian di mana yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendatangi orang-orang Khawarij. Perhatikan. Ba'atha Aliun radhiyallahu anhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ila al-Khawarij liyuhawiruhum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada al-Khawarij agar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yuhawiruhum, berdialog dengan mereka. Kenapa memangnya keluar? Kenapa memangnya sampai memberontak dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kenapa? Dialog. Faqala lahum fi awwali ma qala. Maka kemudian Ali Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka perkataan pertama yang dia katakan kepada Al-Khawarij. Perhatikan. Ini di antara dalil wajibnya kita mengaitkan faham firman dan sabda dengan faham para sahabat. Ulun-ulang. Ini di antara dalil wajibnya kita mengaitkan faham firman dan sabda dengan pemahaman para sahabat. Kata Ibnu Abbas, "Ataitukum min indi sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wal ansar." Min indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihrih. وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebelum berdialog ini mukaddimah yang dia berikan kepada orang-orang Khawarij. Ataitukum min indi sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wal ansar. Saya datang mewakili para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari al-muhajirin dan ansar. Cukup? Belum. Beliau kuatkan lagi. Min indi ibni ammin nabi, saya ini datang mewakili anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Wa sihri, dan saya datang mewakili dari sisi menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku ini mewakili para sahabat umum. Kemudian beliau kerucutkan, aku ini datang mewakili anak paman Nabi Muhammad dan menantunya, Ali bin Abi Thalib maksudnya. Wa 'alaihim nazala al-Qur'an, dan atas mereka lah turun Al-Qur'an. Fahum a'lamu bita'wilihi minkum, dan mereka para sahabat itu lebih faham, lebih mengerti, lebih tahu, lebih berilmu tentang Al-Qur'an dibandingkan kalian. Atas mereka Al-Quran turun, dan mereka yang lebih faham, lebih mengerti, lebih mengetahui pentakwilan, penafsiran makna Al-Quran dibandingkan kalian. Walaysa fikum minhum ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kalian bagian dari mereka. Sekarang siapa yang lebih faham? Para sahabat. Jadi dialog belum dimulai, sudah diskakmat sama dia. Dan kita tahu Ibnu Abbas kala itu belum, ya artinya umurnya masih sangat muda. Nabi Muhammad SAW meninggal dan Ibnu Abbas umurnya 16-17 tahun disebutkan, masih sangat muda. Di zaman Ali bin Abi Thalib berarti di awal 20-an. Belum 30 lah kasarnya. Dan menghadapi orang-orang yang memberontak, subhanallah, dengan ilmu. Dan ini tolok ukur. Bahwasanya di antara sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi adalah berpegang pada penjelasan dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Tentang apa? Tentang setiap permasalahan agama secara umum. Akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Dan lebih khusus lagi berkaitan dengan penjelasan mereka terhadap perkara akidah dan manhaj. Para sahabat yang paling faham. Ada sifat ini pada diri Anda, maka Anda salafi, suka atau tidak. Di bawah naungan ormas apapun Anda. Ya. Seperti ini sifat Anda, ada sifat ini pada diri Anda, Anda salafi. 3. Dengan ini kita akhiri pengajian. Poin ketiga, karena beliau sebutkan 15, insyaallah kita akan cicil. 3. Tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Belum ulang. Tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Itulah sifat yang dengannya seorang muslim dikatakan dia salafi. Ini tentang bahasan perkara goib. Kita adzan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Salam. حي على الفلاح حي على الفلاح Lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Poin ketiga, di antara sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi, tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Kata beliau, hal itu karena menurut ahlus sunnah salafiyyin, naql atau Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tahu yang namanya dalil secara umum terbagi menjadi dua, Al-Adillah An-Naqliyah Wal-Adillah Al-Aqliyah. Al-Adillah An-Naqliyah, dalil-dalil secara naql, maksudnya nukilan dari firman dan sabda. Kemudian juga ada dalil-dalil secara aqliyah, secara akal. Kita tidak menafikan terkadang dia jadi dalil, tapi ingat, jangan kemudian dibenturkan atau bahkan mendahului firman dan sabda. Oke. Nah, kata beliau, hal itu karena ahlus sunnah, yaitu salafiyin, semua kita insyaallah bagian dari salafiyin, jamak dari salafi, naql atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah, lebih didahulukan daripada akal. Jadi akal tidak dinafikan, tapi lebih didahulukan. Karena kita tahu, yakni dalil adanya Allah saja, kan dalil secara akalnya ada. Dalil Allah di atas langit saja, dalil akalnya ada. Akan berlaku tentunya untuk orang-orang yang mengedepankan akal. Tapi apakah kemudian kita mendahulukan akal daripada naql, firman dan sabda? Tentu tidak. Firman Allah dulu, sabda Nabi Muhammad dulu. Dan kita tahu kayak kitab Minhajul Muslim, karangan Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi, dalam setiap permasalahannya mesti menyebutkan dalil-dalil ini. Apapun babnya, mau akidah kayak ibadah, akhlak, adab, muamalah, semuanya mesti al-adillah an-naqliyah, beliau sebutkan firman dan sabda. Baru kemudian al-adillah al-aqliyah, baru beliau sebutkan kemudian dalil secara akalnya. Karena itu penting, karena akallah kita mendapatkan kewajiban ini. Karena akallah kita berbeda dari binatang. Orang yang tidak memiliki akal, tentunya ini tidak berlaku kewajiban untuknya, karena dia gila. Nah, kata beliau, hafizullah ta'ala, lebih dah karena... Hal itu karena ahlus sunnah salafiyin, naql yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, lebih didahulukan daripada akal. Dan pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara dalil yang sharih, jelas dan tegas dengan akal yang sehat. Enggak akan. Karena semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, semuanya dari Allah. Enggak mungkin bertentangan. Tapi tentunya ada yang bisa kita indra, entah itu lihat, dengar, rasa, dan ada yang tidak, kan? Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang bertakwa dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim dan mengkhabarkan bahwa sifat yang pertama kali ada pada mereka ialah beriman kepada perkara yang gaib yang tidak bisa mereka indra, lihat, dengar, rasa. Walaupun terkadang di antara keterangan Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda berkaitan dengan jin, betul kita tidak lihat, tapi terkadang kita merasa. Terkadang yakni bulu kuduk naik, bulu ketek tidak. Di tempat sesuatu gitu ya, rasanya gimana gitu ya. Tapi kita tetap tidak bisa mengindranya ya, kalau kemudian kita fokuskan dengan indra, penglihatan dan pendengaran. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah telah memuji orang-orang yang bertakwa dalam kitabnya dan mengkhabarkan bahwa sifat pertama kali yang ada pada mereka ialah beriman kepada perkara yang gaib. Di awal surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Kata Imam Ibnu Katsir, makna keduanya, jangan kalian ragu terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi ada dua makna ya. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, makna kedua, jangan kalian ragu terhadap Al-Qur'anul Karim. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa di awal surah Al-Baqarah itu. Dan yang pertama sifatnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib. Allah gaib. Nabi Muhammad gaib. Ya, Nabi Muhammad gaib. Kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah kemudian mendengar. Kita bisa mengimaninya. Karena dalilnya terlalu banyak. Para malaikat gaib. Jin gaib. Tidak bisa kita indra. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk perkara jin, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kabilahnya atau kelompoknya, maksudnya jin, melihat kalian di sisi kalian tidak melihat mereka. Itu adalah hukum untuk semua kita manusia. Hukum asalnya tidak bisa lihat penciptaan mereka secara asli. Tapi jin itu Allah berikan kemampuan berubah wujud. Menjelma menjadi wujud yang lain. Maka ketika menjelmalah mungkin dilihat. Tapi wujud aslinya, no, semua kita tidak bisa. Dan jangan ngaku-ngaku, nanti Anda akan dibongkar oleh pesulap merah. Oke, lanjut ya. Perhatikan jamaah sekarang, hamukumullah. Perkara gaib di sekitar kita tentunya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, Nabi Muhammad SAW bersabda tentangnya. Umat-umat terdahulu gaib untuk kita. Tanda-tanda akhir zaman banyak yang belum yakni terjadi, gaib juga untuk kita. Jadi memang perkara gaib ini murni patokannya firman dan sabda, enggak bisa pakai katanya dan katanya. Ada firman Allah-nya enggak? Ada sabda Nabi Muhammad-nya enggak? Jika iya, sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taati. Karena Allah berfirman tentangnya, Nabi Muhammad bersabda tentangnya, kami mengimani, itulah semboyan seorang muslim. Nah, kata beliau hafizhahullah ta'ala, kita tutup dengan ini. Para salafus salih memahami hal itu. Dan terdapat banyak pernyataan-pernyataan mereka yang menunjukkan bahwa mereka berserah diri dalam perkara i'tiqadiyah akidah. Yang tidak ada tempat bagi akal di dalamnya. Contoh mudah aja nih. Rentetan kejadian hari kiamat bahkan mungkin sejak azab dan nikmat kubur. Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, tapi enggak bisa kita indra. Pelaku maksiat gitu atau orang kafir gitu kemudian kita melihat mereka di azab di alam barzah, enggak bisa. Karena yang merasakan azabnya dia. Anda mau tunggu dia di meja otopsi, jangan dikubur ya. Kita tunggu. 1-2 hari ini kita tunggu bagaimana dia mendapatkan azab. Ini pelaku maksiat nih orang nih. Ini orang kafir nih. Enggak bisa. yang merasakan azabnya dia, atau sebaliknya orang saleh, kita tunggu bagaimana dia mendapatkan nikmat itu. Gak bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni para salafus saleh memahami hal itu, dan terdapat banyak pernyataan-pernyataan mereka yang menunjukkan bahwa mereka berserah diri dalam perkara i'tiqadi at-taslim. Karena kita enggak mampu indra, tapi Allah berfirman tentangnya, kami mengimani. Nabi Muhammad bersabda tentangnya, kami imani. Kami melihatnya, enggak bisa. Jamaah, ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil, perawinya mengatakan, saya tidak tahu apakah maksud mil di sini adalah jarak yang ada di dunia, yaitu 1,5 kilo, 1 mil, atau mil itu adalah panjang besi celaknya seorang wanita, ya 5, 6, sampai 7 senti lah, pendek, pensil eyeliner itu pendek. Gimana akal kita kemudian bisa memahaminya? Yang jauh ini saja luar biasa panas. Kemarin di Madinah 42. Saya waktu di Madinah pernah sampai 50. Wih, luar biasa. Yang ada ini Allah dekatkan, hangus semua kita. Disebutkan di antara negeri-negeri Arab yang paling panas itu biasanya kalau sudah musim panas seperti sekarang, walaupun mau berakhir, Juni, Juli, Agustus, itu Kuwait. Belum pernah ikut daurah Syekh Uthman Al-Khamis, dan beliau bercerita waktu itu tentunya liburan musim panas Juni, Juli, Agustus, banyak para masyayikh pergi ke banyak penjuru dunia untuk berdakwah. Kala itu beliau datang ke pesantren Al-Ma'tuk yang ada di Cisaat. Kata beliau, saya meninggalkan Kuwait dan sekarang Kuwait panasnya 64 derajat Celsius. Dan beliau ceritakan bahwasanya alat penanda jalan itu yang berbentuk kerucut itu terbuat dari fiberglass. Itu meleleh. Bayangin. Subhanallah. 64 derajat Celsius. Meleleh. Karena mungkin panasnya dari atas dan juga panasnya aspal. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak bisa kita bayangkan kemudian itu jaraknya 1 jengkal. Allah dekatkan sedikit saja yang ada ini jadi abu kita. Tapi itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Tudna syamsu yawmal qiyamati al khalaiki qadra milin. Akan didekatkan nanti matahari di hari kiamat. Di padang mahsyar lebih tepatnya. Di atas semua makhluk sejarak 1 mil. Entah itu 1,5 kilo dunia atau panjang besi celaknya seorang wanita. Namanya juga mil dalam bahasa Arab. Kalau mile itu sempurna. Mil. Jangan salah ya. Mil. Kemudian kata Nabi Muhammad, seorang akan berkeringat. Jadi berkeringat, bukan hancur, bukan terbakar, enggak, berkeringat sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Kata beliau, ada yang kemudian keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Dan ini perkara gaib ya, kita semuanya ngumpul masing-masing keringatnya beda-beda loh. Ya kan? Itu perkara gaib yang lain. Semuanya ngumpul tapi keringatnya beda-beda. Ada yang keringatnya sampai pundaknya, ada yang keringatnya sampai masuk, yakni ke mulutnya, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Apa kalau bukan perkara gaib? Gak bisa kita bayangkan. Gak bisa kita bayangkan bagaimananya. Atau Jibril. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dia diciptakan. Kata Jibril dan dia, kata Nabi Muhammad, dan dia memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuq. Jika dia kepakkan salah satunya, satu dari 600 ya, bukan 600-600-nya. Ini bisa dipahami dari konteks sabda Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menyebutkan qad sadda, berarti cuma satu. Kalau maksudnya 600-600-nya, Nabi Muhammad pasti ngomong qad saddat, jadi mu'annaf. At-ta'nith yufidul jama'. Kata itu kemudian jika dimu'annafkan, dijadikan perempuan, cewek, yang bahasa Arab paham lah ya. Maka dia menunjukkan plural atau jama'. Nabi Muhammad sebutkan sadda, mudhakkar, berarti satu dari 600. Dia kepakkan akan menutupi cakrawala, barat sampai timur. Satu doang. Gimana itu? Satu sayap Jibril dia buka, ketutup semua. Gimana itu? Gaib. Tapi kita wajib mengimaninya. Nabi Muhammad yang ngomong kok. Allah berfirman, ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Sebelum yakni hadis yang tadi, Allah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusannya, memiliki sayap-sayap 2-2, 3-3, 4-4, dan Allah menambahkan dalam penciptaan sayap malaikat sesuai kehendak Allah, Jibril 600. Kata Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazai dalam ayat serta tafsir, janahun ka janahit tair. Allah berbicara kepada kita dengan lafaz yang jelas. Dia memiliki sayap-sayap, faham kita apa itu sayap. Kata Syekh Abu Bakar, sayap seperti sayap burung dengannya ia terbang. Tapi bagaimana hakikatnya? Enggak bisa dibayangkan yang punya Jibril. Makanya Nabi Muhammad di banyak perang, kalau pengen minta tolong sama Jibril, semuanya bisa dimenangkan kok. Enggak usah banyak malaikat, enggak usah ribuan, satu Jibril aja. Kalau tuh misalnya pengen bikin parit ketika perang Khandaq, minta Jibril, Jibril bikinkan parit. Terus jadi. Enggak, Nabi Muhammad kerja. Nabi Muhammad ajarkan kaum muslimin untuk bekerja, persiapan, lagi puasa loh. Atau kata itu mereka disebutkan sangat lapar. Karena seorang sahabat meriwayatkan perut Nabi Muhammad sampai cekung. Kalau ini kan cembung nih, cekung. Saking laparnya Nabi Muhammad dan para sahabat, tapi semuanya kerja. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Gampang kalau semuanya ingin minta bantuan Jibril, mati semua itu. Yang ganggu-ganggu Nabi Muhammad waktu itu di awal-awal. Gampang, tapi enggak tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara-perkara gaib yang lain, apalagi tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi. Bagaimana kemudian alam barzakh, bagaimana kemudian semua rentetan kejadian hari kiamat, telaga Nabi Muhammad, as-sirat itu, jembatan itu, al-qantara ujungnya as-sirat, surga neraka, semuanya gaib. Tapi Allah berfirman tentangnya, Nabi Muhammad bersabda tentangnya, maka kita mengimaninya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, terakhirin, yang tidak ada tempat bagi akal di dalamnya. Anda bisa bayangkan enggak? Di antara sifat bidadari yang Nabi Muhammad sebutkan, terlihat sumsum tulangnya dari luar. Gimana? Makhluk Allah yang transparan, kan kita enggak tahu. Itu sifat bidadari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, jika dia julurkan tangannya sebentar di dunia, maka seisi langit dan bumi penuh dengan wangi yang semerbak. Tangannya doang dia julurkan. Disebutkan di hadis yang lain, jika penutup kepalanya dia sibak. Dan Allah berfirman, inna ansha'nahunna insya'a. Surah apa itu? Tolong bantu. Kami ciptakan mereka langsung jadi seperti itu. Enggak kayak kita ada tahapan-tahapan gitu ya. Dari sperma, bla bla bla. Enggak. Bidadari dari Allah, langsung jadi. Tapi sifatnya macam-macam Nabi Muhammad sebutkan. Subhanallah. Contohnya yang tadi, kelihatan sum-sum tulangnya dari luar. Waduh, transparan dong. Enggak bisa kita bayangkan. Enggak bisa kita bayangkan lah. Tapi itu menunjukkan akan sifat keindahan sebenarnya. Atau yang lain lagi, macam-macam. Surga neraka, neraka punya lidah, neraka ngomong, gimana itu? Makanya di antara sifat yang dengannya seorang muslim dikatakan dia salafi, tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Sudah, perkara gaib, firman Allah, Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, maka kita tunduk dan patuh. Bagaimananya? Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan di sini khususnya dalam masalah sifat-sifat Allah ini. Beliau kerucutkan dan ini yang paling berat. Bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala kita enggak tahu. Tidak ada yang pernah lihat, tidak ada yang pernah dengar dari orang yang pernah lihat. Nabi Muhammad ketika bertemu Allah tertutup cahaya, tertutup tirai. Seorang tabi'in mengatakan, "Jika saya hidup di zaman Rasulullah kepada seorang sahabat, saya ingin bertanya satu hal." Kata sahabat yang mulia ini, kamu ingin bertanya apa? Saya ingin bertanya Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu face to face enggak dengan Allah? Oh, kami dulu sudah tanyakan itu pada Nabi Muhammad. kata tabi'i tadi. Kemudian apa jawab Nabi Muhammad? Nurun inni arahu, nurun anna arahu. Ada dua bentuk bacaan. Karena zaman dahulu bukan cuma tidak ada rokat, enggak ada titik bahasa Arab itu. Makanya pian akan dapati di banyak syarah para ulama hadis itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca dengan kasrah, dibaca dengan dhamma, dibaca dengan fathah. Karena zaman dahulu tidak ada harokat, bahkan tidak ada titik. Jadi jenis bacaan atau bentuk bacaan bisa berbeda. Tapi tulisannya sama. Nurun inni arahu, sesungguhnya cahayalah yang aku lihat. Nurun anna arahu, tertutup cahaya. Bagaimana saya bisa lihat? No. Jadi kalau sudah berbicara sifat Allah, kita berbicara Allahnya. Allah menyebutkan sifat-sifatnya, kita yakini. Bagaimananya? Enggak tahu. Tapi kita kan punya prinsip laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Jangankan Allah dengan makhluknya, sesama makhluk saja sifat kita sama, memiliki satu sifat yang sama, tapi hakikatnya kan berbeda. Kita punya mata, kemudian ayam punya mata. Tapi kita enggak bisa lihat malaikat, kata Nabi Muhammad, ayam bisa. Karena disebutkan ada unsur infrarednya di mata, yakni ayam. Mungkin kalau ayam zaman sekarang, kalau enggak bluetooth ya wifi. Dia melihat cahaya yang kita enggak lihat. Atau kata Nabi Muhammad, jika kalian mendengarkan ringkikan kuda atau keledai, maka berta'awudzlah, karena dia sedang lihat setan, kita enggak lihat. Sama-sama punya mata kita, keledai juga punya. Sama-sama punya mata kita, ayam juga punya. Sama-sama manusia kita, sebagian kita kan pakai kacamata. Sama sifatnya punya mata, tapi kemampuannya beda. Tangan kita sama tangan monyet, beda. Kaki kita dengan kaki monyet, beda. Kenapa contohnya monyet terus? Nggak tahu. Sesama makhluk saja kita memiliki sifat yang sama, hakikatnya beda, apalagi sama Allah, enggak bisa disamakan. Kan kita disebutkan nih salaf ini orang-orang yang mujassim, orang-orang yang yakni mujassim, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. No. Allah punya sifat, kita meyakininya. Bagaimana? Kita enggak tahu. Ya Allah memilikinya. Karena berbicara sifat Allah, berbicara Allahnya. Dan dua hal untuk mengetahui sesuatu itu hingga menjadi keyakinan, itu enggak ada. Pian semua percayakan pasti ada namanya di sana itu binatang namanya kiwi. Percaya enggak pian? Percaya. Kenapa? Pian mungkin pernah lihat atau pian pernah dengar dari orang yang pernah lihat. Lihatnya bisa langsung, bisa juga kemudian di produk semir sepatu. Kan gitu ya? Hingga Anda tahu, oh ini binatang kiwi ini. Mirip-mirip kayak burung puyuh tapi kakinya pendek nih. Moncongnya lebih panjang dan dia enggak terbang tapi lari sangat kencang. Hush. Kenapa Anda meyakini? Karena Anda lihat, noh, sampai muncrat nih. Kalau pindah diambil orang. Cari berkahnya aja. Liur bau, cari berkah. Ulun pernah tuh ingatkan nanti saya ya yang tadi soal kiwi. Pernah nih di salah satu TV ya, saya bilang TVI enggak enak ya. Pernah salah satu TV. Begitu acara selesai, ulun waktu itu minum aqua gelasnya itu, sorry nih aqua nih, tapi betul-betul aqua waktu itu ya, bukan mineral ya. Kemudian ulun minum cuma separuh. Begitu acara selesai, ibu-ibu pada datang, Ustaz minta sisanya lah. Apaan bu? Saya habisin. Iya, kenapa minta sisanya? Ulun selesai semaan bu, langsung ulun kayak itu aja. Nah, ada apa ya Allah? Minta berkah. Bekas sorban Tuan Guru, bekas baju Tuan Guru, sejadah Tuan Guru. Cari berkah itu minta pajeronya. Mau enggak dia ngasih? Minta sorban. Beli gampang. Guru, ulun hendak tabaruk nyari berkah Guru. Siap. Sorban kokah? Ada. Murah. Kawan nukar di Pasar 5. Bekas gamisku? Ada. Ulun berjualan. Lalu apa ya kan? Mobil pian tuna kawa kan? Enggak bakal dikasih. Simpel aja mikirnya ya. Apalagi ada berebut mungkin misalnya bekas siwak itu emah puracanya ya Allah. Ya. Oh, yang perici ya. Nah, kita kembali kepada kiwi ya. Ya. Atau misal kita bisa meyakini sesuatu itu kalau kita entah pernah lihat atau pernah dengar. Ulun sering contohkan dengan contoh yang biasa ustaz saya dulu juga contohkan. Apa itu? Suara gemercik air. Kalau kunci gemerincing ya. Tolong dibantu kamus bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalnya kita punya uang receh di kantong, ada beberapa, dan juga kunci. Kata beliau, ketika saya goyangkan, keluar suara, semuanya pasti tahu, wah ini kalau enggak uang receh, ini kunci nih. Kenapa? Karena Anda pernah tahu suara seperti itu keluar dari uang receh atau kunci. Enggak Anda meyakini. Ya, jadi keyakinan kalau kita pernah lihat, atau pernah dengar dari orang yang pernah lihat dan bisa menceritakan. Dua jalan itu untuk sifat Allah enggak ada. Murni betul-betul ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati dirinya kami yakini dan tidak akan pernah sama, yakni sifatnya dengan sifat makhluk, tapi Allah memilikinya. Siapa yang kemudian menyamakan? Enggak ada yang menyamakan. Itu yang bilang kami menyamakan, enggak ada. Yang Allah tetapkan dan Rasul-Nya tetapkan, kami tetapkan. Yang Allah dan Rasul-Nya nafikan, kami nafikan. Seperti Allah menafikan untuk dirinya sifat zalim, kami nafikan. Allah tidak berbuat zalim. Tapi prinsip juga mengatakan bahwasanya ketika kita menafikan satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetapkan sifat sebaliknya. Allah Maha Adil. Berkaitan dengan sifat-sifat yang penetapannya di firman dan sabda tidak ada. Berkaitan dengan sifat-sifat yang penafiannya di firman dan sabda tidak ada, maka kami no comment. Karena inilah perkara gaib, murni harus dengan dalil. Seperti sifat tubuh, jism, tubuh. Di firman penetapannya enggak ada. Di firman penafiannya tidak ada. Di sabda penetapannya tidak ada. Di sabda penafiannya tidak ada. Kenapa kemudian itu muncul? Ya semua Anda yang memunculkan. Maka kami no comment. Kenapa? Di firman dan sabda enggak ada. Mau ngomong apa? Enggak ada dalilnya. Tapi jika dimaksudkan dengannya sebuah kesempurnaan, Allah Maha memilikinya. Jika untuk pengurangan, maka Allah jauh dari semua sifat yang kurang. Simple. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Berkaitan dengan perkara gaib. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah poin 4 sampai 15 kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Insyaallah di bulan ini, yakni di bulan ini genap apa ganjil nih? Ganjil. Di bulan ganjil, insyaallah yakni mulia mahnat salaf Kamis malam. Nanti di bulan genap dia yakni pindah ke subuh Rebu. Selang-seling dengan yakni talbis iblis. Barakallahu fikum. Tadi ulun janjikan ceramahnya selesai sejak 8 kurang 15 ya. Ini sekarang sudah 8 lewat 5. sedikit lagi jemaah. Bagaimana agar terhindar dari sifat ujub? Bahaya nih. Sifat yang biasa dimiliki oleh orang-orang yang suka ke nightclub ya. Ujub. Bukannya ujub itu bangga dengan diri sendiri. Bagaimana agar terhindar dari sifat ujub? Riya, sum'ah, dan bagaimana agar tetap istiqomah dengan sikap tawadhu dan zuhud. Ujub, bangga dengan diri sendiri. Riya, beramal ingin dilihat orang. Sum'ah, beramal ingin didengar dan dibicarakan orang. Maka bagaimana caranya terhindar? Untuk yang ujub ya, untuk yang ujub. Umrohlah. Baiklah, tanggal 16 Oktober. Anda tahu kenapa kota Mekah namanya lamanya adalah Bakka? Bakka ya buku, itu artinya menekan, mencekik. Disebutkan dalam tafsir Jalalain. Kenapa? Karena kota Mekah itu akan menekan, mencekik semua orang yang sombong. Anda merasa ganteng di sini, coba Anda umroh. Anda gak ada apa-apanya sama orang jual siwak. Anda merasa paling cantik di sini, original cantik tanpa filter aplikasi. Anda betul-betul cantik, luar biasa. Coba umroh deh. Anda akan tahu bahwasanya yang lebih cantik daripada Anda sangat banyak. Hingga kemudian Anda ditekan, hingga kemudian Anda tercekik. Tanya betul ya, di atas langit ada satelit. Agar Anda tawadhu. Sesekali umroh. Kan duit banyak tuh. Ya. Atau apa gitu. Kelebihan apapun yang miliki. Anda mungkin pintar. Coba pergi ke India. bukan ke perindapan, ke India secara umum. Jangan makan street foodnya juga ya. Coba ke India. Betapa banyak. Ulun dulu ketika kuliah, itu yang duduk di baris depan semuanya anak-anak India. Pintar, cerdas, semua penghafal. Anda merasa Anda paling pintar di sini? Coba bandingkan dengan satu negara aja tuh India. Apalagi kemudian dengan yang lain. Atau enggak usah pergi deh di Indonesia saja. Anda bukan yang paling pintar. Apalagi Anda kemudian melihat dunia. Ya. Agar kita tidak ujub bangga dengan diri sendiri adalah bahwasanya kita tahu di luar sana ada yang lebih daripada kita. Anda merasa paling kuat sampai umur berapa Anda paling kuat? Hah? Anda merasa paling jago sampai umur berapa Anda jadi preman? Di umur 50 tatoan naga Anda saja sudah berubah jadi cacing kok. Kenapa? Karena sudah meleot. Dulunya naga, sekarang kok jadi cacing ya? Cacing kepala naga. Karena sudah sampai umur berapa? Atau kita berbicara tinggi yang sama, berat yang sama, Anda paling jago, paling kuat, yang lain ada yang lebih jago. Yakini itu agar Anda tidak ujub. Wallahu a'lam bissawab. Agar tidak riya dan sum'ah, ini satu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika kita beramal dan tidak ada yang tahu, tidak perlu berkecil hati. Selama amal itu masih bisa disembunyikan, hukum asalnya sembunyikan. Kecuali amal-amal itu berkaitan dengan syariat syar Islam, perlihatkan adzan syar Islam, salat berjamaah syar Islam, jumatan syar Islam, salat id syar Islam. Enggak bisa kita sembunyikan, itu syar Islam. Tapi kalau sisanya gitu ya, salat-salat sunnah, amalan-amalan sunnah yang lain, yang kemudian yani, Anda bisa sembunyikan, sembunyikanlah. Makanya di saat yang sama juga, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara dalil kata para ulama yang menjadi prinsipnya adab, sabda Nabi Muhammad, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Di antaranya adalah urusan agama seseorang. Di antaranya urusan dunia seseorang. Tinggalkan. Amalkan yang kita amalkan. Gak usah fudul pengen tahu. Bapak itu, saya tahu dia kaya, tapi kok kayaknya gak pernah nyumbang ya. Bukan urusan Anda. Mungkin selama ini dia menyumbang dan dia sembunyikan. Ikhwah itu, kok gak pernah saya lihat dia salat sunah rawatib. Apa urusan Anda? Mungkin dia melakukannya di rumah. Ya, itu urusan agama saja kita tidak urusi. Apalagi urusan dunia. Ya, asal kada suah melihat bini orang tuh, bebini gerangnya. Bodoh amat. Apa urusan Anda? Ada sekalinya becadar, bunga sekadalah. Bodoh amat. Apa urusan Anda dia cantik atau tidak? Lain kalau di hadapan kita, teman kita bermaksiat. Nah, itu tuh baru tugas kita tuh. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kembali kepada bahasa. Ketika Anda beramal saleh, selama ini tersembunyi, tidak ada yang tahu, tidak usah berkecil hati. Allah tahu. Untuk apa kemudian orang lain begitu banyak tahu, tapi kemudian mengurangi keikhlasan Anda? Atau minimal mengurangi keutamaan? Lu ingat nih ceramahnya Ustaz Fadli Firanda. Beliau menyebutkan perkataan seorang alim. Ketika seorang itu tidak bisa diganggu pada ibadahnya yang tersembunyi, minimal sekali iblis akan membuatnya terlihat. Orang ini enggak bisa diganggu dalam amalnya. Istiqomah dia dengan amalnya. Tersembunyi. Maka iblis gangguannya bukan agar orang meninggalkan amal tersebut. Enggak. Agar terlihat. Tetap ikhlas karena Allah, tapi keutamaannya berkurang. Bayangin, iblis jago dia. Jadi kalau Anda beramal selama ini, tidak ada yang tahu, jangan berkecil hati. Sebaliknya. Ketika Anda melakukan maksiat selama ini tersembunyi, tidak ada yang tahu, jangan merasa tenang. Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Anda melakukannya tersembunyi, tidak ada yang tahu, di antara bentuk keadilan dan balasan Allah, jika Anda sudah bertaubat pun, bukankah Anda merasa gundah dan Anda merasakannya sendiri? Adil kok. Mau sholat, enggak bisa khusyuk. Ngaji, enggak bisa lama. ikut pengajian, kayaknya pengen ke WC terus, macam-macam. Anda gelisah sendiri dengan dosa masa lalu. Kenapa? Anda enggak ketahuan, tapi Anda merasakan kegelisahannya sendiri. Allah adil kok. Ya. Itu tips agar kita tidak riya dan sumah. Dan ini susah memang. Susah. Apalagi kemudian riya-riya terselubung. Aduh. Ustaz Firanda tuh punya pengajian khusus menasihati para ustaz, termasuk diri beliau sendiri. Pujian itu nikmat. Pujian itu nikmat dirasakan oleh hati ini. Berikut kembali juga ulun kutip perkataan beliau Ustaz Fadil Firanda. Anda tahu ketika Anda beramal Anda riya atau tidak. Ya, Anda yang lebih tahu ketika beramal Anda ingin dilihat orang atau ingin dibicarakan orang, Anda tahu itu. Maka tahan. Bagaimana kemudian jika ingin memotivasi orang lain ketika beramal? Boleh. Tapi kata Syekh Utsaimin, Anda sudah pertimbangkan bahwasanya ketika Anda memperlihatkan amal Anda, orang lain termotivasi. Sahabat Ansar yang kala itu menyumbangkan sekantung perak di hadapan Nabi Muhammad, itu dia sudah perhitungkan, kalau ini saya perlihatkan, yang lain banyak lihat, pasti termotivasi. Dan betul saja. Sababul wurud, sebab adanya hadis man sanna fil islami sunatan hasanah, itu kan kejadian tersebut. Ada sebagian kaum muslimin dari kota atau kabilah tertentu datang dalam keadaan yakni kelihatan mereka lapar, berdebu rambutnya, baju, kemudian yakni kumal kucel, compang-camping. Kata Nabi Muhammad, ayo siapa di antara kalian yang mau berderma untuk saudara kita ini kaum muslimin. Satu orang sahabat langsung disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, la yakadu yadu yahmilu, hampir saja tangannya tidak mampu mengangkatnya, saking banyaknya dia nyumbang, taruh di hadapan Nabi Muhammad, jebret, perak. Dan betul saja setelah itu semuanya menyumbang. Ingat, kalau Anda sudah pertimbangkan, Anda memperlihatkan amal Anda, orang lain termotivasi, monggo. Tapi jika tidak, kembali dia kepada hukum asal, disembunyikan. Wallahu a'lam bissawab. Fokus kepada diri sendiri. Ya. Orang yang sering puji-puji Anda, nanti suatu saat Anda slip, dialah yang akan mencela Anda. Ya. Abaikan saja. Abaikan saja. Oke. Okay. Yang Maha membalas itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa apa? Sampai ujung lidahnya doang pujiannya. Suatu saat Anda ketahuan aibnya, Anda habis. Orang yang sama yang kemarin memuji Anda adalah yang menghabisi Anda. Dua. Bagaimana agar tetap istiqomah dalam mengamalkan ilmu Al-Quran termasuk dalam fikihnya dan ilmu sunnah sahih termasuk dalam fikih sunnahnya? Gimana ini? Bagaimana agar tetap istiqomah dalam mengamalkan ilmu Al-Quran termasuk dalam fikihnya dan ilmu sunnah sahih termasuk dalam fikih sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari? Saya bacanya aja gak paham. Gimana mau bisa menjawab ya? Tapi secara umum ya, bagaimana supaya istiqomah? Niatkan ketika Anda nuntut ilmu lillahi ta'ala untuk mengangkat kebodohan dari diri Anda. Dua, ilmu yang Anda sudah pelajari, amalkan. Ya, kalau Anda ingin istiqomah, niatkan ketika nuntut ilmu lillahi ta'ala bukan untuk tujuan dunia. Karena kalau untuk tujuan duniawi, ketika Anda sudah dapatkan tujuan itu, Anda enggak nuntut ilmu lagi. Ngaji di masjid Imam Syafi'i, ngaji di masjid Al-Faruq, ngaji di masjid Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Baitur Rahman. Tapi niatnya ingin mencari bini. Hadir. Tapi ingin mencari bini. Nama bank ya, Bank Bini dan juga BRI. Itu BNI ya. Mencari bini. Niatnya tidak lillahi ta'ala, ingin cari pasangan atau nyari suami. Ingin cari suami. Karena suaminya sering enggak ada di rumah. Bukan ya. Betul-betul ingin mencari pasangan di masjid. Anda akan mendapatkan sesuai dengan niat Anda, tapi tidak ilmu tersebut dari masjid tersebut. Ketika Anda mendapatkan istri di masjid A, Anda mendapatkan suami di masjid B, Anda berhenti ngaji. Kenapa? Tujuan Anda sudah dapat. Kalau misalnya berhenti di masjid Imam Syafi'i tapi masih ngaji di Samsat, ngaji, oh alhamdulillah masih ngaji, maksudnya dia enggak hilang. Seperti ditelan bumi. Ayo. Bagus enggak baca ibul kata-katanya? Hilang. hilang sudah. Subhanallah. Likulli wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Setiap seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi tuntutlah ilmu dengan niat ingin mengangkat kebodohan dari ini lillahi ta'ala. Dua, amalkan. Tiga, nah ini penting nih. Cari teman yang memotivasi Anda selalu untuk beramal agar Anda istiqomah. Cari komunitas yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, yang salehah. Yang betul-betul seperti pedagang minyak wangi. Satu, bisa ngasih Anda minyak wangi, nasihat. Dua, Anda bisa beli minyak wangi, Anda minta nasihat. Atau minimal Anda mendapatkan bau yang semerbak karena Anda berteman dengan orang pedagang minyak wangi. Anda mendapatkan imbas baik karena teman-teman Anda saleh, padahal mungkin Anda tidak saleh. Padahal Anda mungkin baru ngaji. Tapi kemudian Anda ingin melamar seorang wanita. Bapak wanita tadi cari info kepada jamaah. Kenal kah lawan fulan? Oh, kenal. Dia jamaah pengajian. Padahal Anda baru awal-awal, baru sebulan. Iya, markir pada motor aja Anda salah. Tapi subhanallah, karena Anda memilih teman yang baik, maka yakni imbasnya Anda mendapatkan imbas yang baik. Wah, itu bukan masjid, Pak. Rancang, oh rancang. Paling awal terus ke masjid. Iya kak, nyemar botmu. Maksudnya betul-betul yang rajin ke masjid. Padahal bisa jadi Anda belum soleh. Tapi imbas baik karena Anda berteman dengan orang yang soleh. Jadi teman yang baik, komunitas yang baik, grup WhatsApp yang baik. Karena begitu banyak keburukan biasanya datang dari grup WhatsApp. Bisa keluarga, bisa apalagi alumni. Buruk semua isinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan jemaah. Kita lanjutkan insyaallah di pekan mendatang. Mudah-mudahan sifat-sifat yang kita akan bahas betul-betul ada pada diri ini hingga kita berhak layak kemudian memiliki penisbatan itu salafi atau salafiyin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.